mendapat pahala dan yang belajar pun mendapatkan. Thank you. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini atas nikmat Allah. Yang sehat Allah sembuhkan, yang sehat Allah berikan dia nikmat, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu hadirin sekalian, Bapak RW03, pengurus masjid Al-Khairat Munawwarah. Tadinya saya dengar, kira Al-Khairat yang sana, rupanya Al-Khairat Munawwarah. Bilang sekali-kali, Syarazid Al-Khairat Munawwarah. Ini tidak ada Munawwarah, jadi bingung jalannya kemana. Yang besar tak disebut, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum akum innallahu. Biasanya saya mengucapkan Idul Mubarak, selamat tahun baru Islam 1439. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, insyaallah. Tema yang akan saya angkat itu, mari merajut ukhuwah. Dalilnya kita bisa lihat dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa uslihu bainakum. Kalau umat Islam itu bersaudara, pasti mereka bersatu. Betul kan? Fa uslihu. Selain dari ayat itu ada satu pemahaman lagi. Ataupun hadis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Kamu jangan buka aibnya, kamu jangan mengadu domba. Aku tak boleh sesama saudara, tak boleh adu domba. Ayat Allah melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Apakah kamu suka memakan daging saudara sendiri? Thank you. Fíjate, tenía que ver a 10 culos. Maka dari oleh karena itu intinya Umar jangan putus tali ukhuwah kita. Kalau kita bersaudara dalam hadis Nabi, kamu jangan buka aja. Man satara musliman satarallahu aibah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup juga aibnya nanti di akhirat. Itu hadis sahih, bukan dhaif. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya nanti di akhirat. Kita boleh bersaudara, tapi jangan bersaudara. Jangan saling musuh. Karena muslim itu harus bersatu, tidak boleh berpecah. Masalah kulit ini. Kulit ini sudah tidak ada, ini. Ini makhluk, ini kulit ini. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Maka dari oleh karena itu ada hadis lagi, kita boleh tolong untuk menambahkan kalau ada bahan kita berantem dua orang, kita boleh menambahkan dengan cara apa? Pahala. Mulai wajah ibu-ibu ini gembira. Sudah dapat kabar hadis ini gembira kan? Boleh, kita boleh. Ah, boleh. Tapi jangan pula bohong. Nanti kita lihat orang munafik betul tak? Ayat yang munafik pun salah pun. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Ada three. Ada salah. Pertama, kalau dia berjanji dia berkhianat. Dua, kalau dia berkata dia dusta. Ketiga, kalau dia dipercaya dia sudah khianat. Tiga ciri-ciri orang munafik. Bapak ibu di sini kalau ada yang munafik mohon maaf, segera tawaf, sholat tawaf, berwudu langsung tawaf. Ya bang, apa salah saya? Apa salah saya yang tidak berkesini? Contohnya kalau kita berantem, kalau ada saudara kita berantem, kita kalau kita ada berantem, kita datang ke kesimpulan, ngomong-ngomong, katanya antum berantem, iya. Ngomong-ngomong, saya tadi ketemu si Fulan. Baik-baik aja sampai pengen seperti dulu lagi. Langsung datang ke rumah Fulan. Ini ada, hatinya tenang. Pergi lagi ke rumah si Fulan. Satu, ngomong-ngomong, antum berantem lagi ya? Iya, maafin tuh. Ngomong-ngomong, ini baik kok. Pengen berbicara lagi, ini tenang, kita dapat pahala, dan untuk menambahkan, betul gak? Umat Islam ini jangan rusuh, kita kalau udah buat sholat, udah buat zakat, udah buat haji, dan tiga kali macam haji Muhyiddin. Ulah balik putar mandi ke Mekah, beli kacamata mahal, lipstick tebal-tebal, make up tebal-tebal. Mohon maaf ya, make upnya tebal-tebal. Dihancurkan oleh amal kita. Apa itu? Memutuskan kasih bersaudara. Betul tak? Itu sebab amal kita rusak. Kita sudah sholat, kita sudah zakat, semuanya kita dah buat. Akan tetapi kita berbuat mental ataupun akhlak yang tidak baik. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang rahmat Allah, alhamdulillah masih ada waktu. Inilah inti umat Islam itu bersaudara. Ini saudara sekarang meningkat. NU hebat pikirnya, Salafi hebat hasilnya. Yang penting kita umat Islam ini one, satu, jangan berpecah belah. Kita umat Islam ini bagaikan bangunan yang kokoh. Ini ada tiang. Kalau masjid ini dibangun tanpa tiang, apa jadinya? Apa jadinya, roh? Seperti itulah. Yang ini merasakan sakit, yang lain pun juga merasakan sakit. Yang ini merasakan musibah, dia akan mendapatkan musibah. Seperti itu persaudaraan. Persaudaraan ada pahitnya, ada manisnya. Jadi kalau dalam bersaudara itu jangan timbulkan permasalahan sedikit pun, sekalipun bapak mempunyai itu, jangan, jangan sekali lagi buat masalah. Amal kita masya Allah, bapak tidak sudah dirusak sama akhlak-akhlak yang sudah bapak ibu. Nah, sekarang kita beralih ke ibu-ibu. Ibu. Ibu-ibu, jangan sekali lagi melakukan gosip. Sekarang zaman kita ini banyak kali gosip. Betul enggak? Buktinya ibu sendiri yang bukan. Betul enggak? Wah, laki-laki sejak itu yang bilang betul. Belum masuk ke dua. Bapak ibu kangen. Insya Allah juga paling dulu. Jangan udah ada majelis taklim. Alhamdulillah, majelis taklim bersama Ustaz dan Bintuna. Langsung ibu yang mengadakan majelis taklim. Dengerin satu jam bicara orang, dua jam setengah sampai ke tiga jam. Terus nanti menunggu. Tadi ada yang menunggu. Enggak tahu. Yang buat dia, yang buat dosa. Maka tapi oleh karena itu ibu-ibu hindari rasa ibu kalau mau menjadi ibadah seseorang yang ahli dalam ibadah, bahkan jangan saling lagi, jangan go bangau, jangan go. Kalau gosip itu hubungannya kita mematang dari saudara kita sendiri. Jijik gak? Maka dari oleh karena itu cobalah bapak ibu-ibu bertobat. Ya Allah, saya buat salah apa sama saudara ini? Bertobatlah dari hati, lembutkan hati. Usahakan dalam sholat kalau sujud nangis bapak ibu. Menyadari dosa-dosa yang sudah kita berbuat. Orang soleh menurut tabi'in tabi'in para tabi'in sholat itu nangis. Kita nangis karena apa? Ibu-ibu apalagi dimarahin suami. Bapak-bapaknya kan diam aja. Mungkin merasa yang melakukan bapak dia. Tempatlah bapak, hijrah. Karena barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun hijrah karena Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah persaudaraan umat Islam. Umat Islam itu terkenal dengan rahmahnya, terkenal dengan sayangnya. Maka dari oleh karena itu tetap persatukan. Semuanya marilah kita minta tetap. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit tentang pertolongan. Maafan dalilnya. Maka jangan terus. Wah ibu, inna mal mu'minuna ikhwatan fa'aslihu baina akhikum wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Umat Islam itu bersaudara. Kamu kan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tamutunna illa وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إِبُو تَبَى بَجَلَكَ اللهم إنك تعلم أن هذا الغد قد اجتمعت على يا الله إنك تعلم أن هذا الغد إن كان فلان mempersatukan hati ini قد اجتمعت على محبتك atas rasa kasih sayang قد على بعض وتعاهدت على نصرة شيء. Maka bersatukanlah tali silaturahmi rahmi ini agar jangan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan aib kita, memasukkan kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini tema pertama, ukhuwah. Ayo kita dari ukhuwah jangan صلى الله عليه وسلم لم يكن كثر الاختلاف ولم يكن صلاح كما الإسلام يقول الأدم ورحمة أدم يحسس lanjutlah kita ke tema yang kedua. Suara nomor berapa? Yang 15:51. Kalau lama lagi majelis taklimnya tak bisa ikut nanti pasti ada. Habislah 2 hari 2 malam kita berceramah di sini. Tak percaya apa ini? Lanjut main keluar. Ya, kita buku pula. Karena Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mari kita oleh karena itu perbanyak ibadah di bulan Muharram ini. Perbanyak istighfar karena salah satu yang membuat dosa kita diampuni adalah salah satunya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atuubu ilaihi. Perbanyak ibadah. Berpuasa, Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ada hadisnya. Aqallu syiyam ba'da syahr Ramadan syahrullah. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah yaitu bulan Ramadan. Nabi Musa dari Mizan Mira'a. Bedanya kita apa? Kita puasanya dari tanggal 9, 10, 11, 12. Bedanya kita dengan orang yang barang siapa yang berpuasa Asyura kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosanya kuat dari tahun lalu sampai tahun yang akan datang, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Bapak Ibu misalnya buat dosa pada tahun kemarin 2016 ataupun 2017, maka Bapak Ibu sudah diampuni dosanya karena puasa Asyura. Untuk mempersiapkan puasa Asyura itu terjadi pada tanggal 9, kita puasa di tanggal 9 Muharram. Jadi maksudnya tanggal 9 baru kita puasa, maksudnya puasa Asyura. Maka banyak di Asyura kejadian-kejadian yang luar biasa dan ada dalam kitab Al-Qur'an ini. Contohnya misalnya Nabi Adam. Nabi Adam Allah ampunkan dosanya karena dosanya hanya satu, makan buah kuldi. Allah ampunkan dosanya. Jadi Nabi Adam itu sujud 40 tahun. Lamanya 40 tahun sujud, maka dia membaca qala rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu punya istighfar. Itu istighfarnya Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illa tawfir lana wa tarhamna dan rahmatilah kami lanakunanna minal khasirin. Itu maka di bulan Muharram perbanyaklah membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah salah satu kitab pedoman bagi manusia agar manusia itu bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Banyak perbanyaklah di bulan Muharram salah satunya membaca Al-Quran, berpikir, membaca Al-Quran. Apa bagaimana Al-Quran? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an mahfidhun adkhalahu Allah al-jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjab. Bagi siapa yang membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya, kedua orang tuanya nanti di hari kiamat akan dipasangkan mahkota dari cahaya, sinarnya persis seperti sinar matahari. Kedua orang tuanya nanti akan diberi 2 penjelasan. Dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Keduanya nanti berkata, ya apa hal kami, kenapa kami bisa mendapatkan seperti ini? Dijawab, anak mau mempelajari Al-Quran. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari karena itu Al-Quran, perbanyak amal, karena inilah salah satu fadilah atau keutamaan. mengajarkan Al-Quran ini dapat pahala dan yang mengajarkan mendapatkan pahala. Sekarang kita bagaimana? Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Bacalah Al-Quran berkat kepada mata Al-Ladhi yaqra'u Al-Quran wa ma yarfihi ma'as sabratin kiramin barakah. الذي يقرأ القرآن وهو يتبعبع فيه وهو على شق له أجران. Orang-orang yang membaca Quran, dia pandai baca Quran, dia mahir, maka dia akan tergolong bersama para malaikat dan para ulama, para orang-orang soleh. Tapi ada yang lain. الذي يقرأ القرآن وهو يتبعبع. Dia baca Quran, tapi dalam keadaan terbata-bata. Apa kata Nabi? Wawala syakun, dia keberatan. Lahu ajrani, dia cuma dapat dua pahala. Bapak ibu, jangan berkecil hati sama orang yang pandai baca Quran. Kalau lama-kelamaan ibu istiqamah membaca Quran, insya Allah, ibu bisa baca Quran dengan fasih. Waktil Al-Quran tertila dan bacalah Al-Quran itu dengan betul, dengan tertil. Maka itulah keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka raihlah, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Sekarang kalau zaman dulu, masjid-masjid itu ramai. Ada ini baca Al-Rahman, ada ini baca Surah Al-Fatihah, ada enggak baca. Tapi sekarang suara ini sudah beralih kepada warnet, kepada HP. Dulu orang rajin baca Quran di masjid-masjid itu. Ada baca Al-Rahman, ada Al-Quran, ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, tilka ayatul Quran mubin. Ada orang baca gitu. Tapi sekarang sudah beralih kepada handphone, pada warnet. Maka yang main warnet hijrah. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berkumpul di masjid. Usahakan sebelum maghrib kita berkumpul, baca Quran sama-sama, tadarus sama-sama. هو معجزة معجزة القرآن. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan hala adzul furatun wasaibun syarab. Ini manis, ini tawar, ini bisa diminum. Tapi adalah ayat yang lain yang mengatakan wahada milkun ujad. Ini rasanya asin, gak tawar. Jadi ada di Cordoba sana, jadi sini manis, sini asin. Hada adzul furatun, ini manis, wahada milkun ujad. Ini milkun ujad ini adalah laut yang asin. Kalau ini adzul furatun, ini manis, tapi ini milkun ujad. Ada lagi. Dan kami abadikan jasa Fir'aun sebagai pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Dengan jika bibadanika, bibadanika, dan kami selamatkan badan kamu untuk pelajaran. Ikhlasan lil mu'minin, untuk pelajaran orang-orang mu'minin. Itu dalam arti tafsir. Tapi dalam arti terang, untuk pelajaran lil nas, untuk semua orang, untuk semua manusia. Kisahnya ini berawal dari Nabi Fir'aun mengejar Nabi Musa. Makanya Allah, Musa kumpullah dengan tempatku sehingga laut itu jadi terbelah. Maka Nabi Musa jalan, Allah perintahkan Musa mukullah lagi, bertukuklah lagi dong. Makanya ayat ini bu, bapak, turunnya pas sama Nabi Muhammad. Buktinya belum ada sama sekali. Buktinya itu baru ketemu sama salah seorang ahli mubalalah. Jadi ditemukanlah semua meneliti. Ini siapa, ini siapa, semuanya baru sepakat ini adalah Fir'aun. Baru ada mereka, ini Fir'aun yang mengajar mereka. Mohon maaf bagi yang berpuasa kalau ada ini. Jadi jangan tergoda. Itulah godaan puasa Asyura, puasa Sunnah, mana itu jangan terbawa dalam godaan. Marilah kita baca. Allah selamatkan para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah dari siksaan. Contohnya saja Nabi Ibrahim. Ayatnya ada dalam surah Al-Qur'an. Kalau diantara kamu ada membaca Al-Quran, maka kamu diam agar kamu mendapatkan. dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat tadi yang menceritakan tentang Al-Qur'an. Dan ini bertepatan turunnya pas tanggal 17 Ramadan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu adalah perintah membaca. Nabi Rasulullah aja ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis. Jadi yang sini dipanggil ummi, jangan kira dia tak bisa baca tulis. Ummi itu artinya adalah ibu. Maka dibilang Rasulullah bilang ibu ummuka. Rasulullah ummi tak bisa baca tulis, maka Allah turunkan wahyu lagi. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalilan. Wahyu itu sempat terputus di Rasulullah SAW. Wahyu terputus. Maka turun wahyu lagi, surah Al-Baqarah. Apa itu? Al-Mudathir. Ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَانْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Dulu wahyu itu tak berurutan turun, tak sama kayak Al-Quran sekarang. Dulu Al-Alaq, Al-Mudathir, Al-Muzammil, wa anzil 'ashiratak al-aqrabin wa al-hijr. Seharusnya Al-Alaq itu surat pertama. Tapi kenapa Al-Fatihah? Wahyu itu turun dulu menyesuaikan zaman. Rasulullah tiap kali berkata di Buhaira, Iqra' bismirabbika alladzi khalaq. Perintah berdakwah, wa'adzir 'ashirataka al-aqrabin. Perintah untuk bangun salat tahajud, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudathir, qum al-layla illa qalila, qum fa'adzir. Berdirilah kamu, fa'adzir, maka beri peringatan. Ayat yang lagi, ayat yang di al-muzammil, qum al-layla illa qalila, kamu bangun illa qalila, hanya untuk salat tahajud. Maka dari oleh karena itu, inilah ayat-ayat dalam Quran yang semoga ini bisa menjadi pelajaran dan taksirah untuk kita, agar kita sebagai cinta kepada Al-Quran, agar kita terus menghafal Quran. Bapak Ibu, coba pelan-pelan menghafal Quran. Bapak Ibu pas naik kendaraan baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Napa pas suruh-suruh pendek enggak apa? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enggak apa. Suruh yang Bapak Ibu hafal enggak apa Bapak Ibu baca. Yang penting istiqomah, insyaallah kita hafal Quran. Menjadi seseorang yang menghafal Quran insyaallah 30 juz itu adalah cita-cita anak-anak sekarang. Orang banyak sekarang cita-cita seperti itu, wah habis 30 juz buktinya tidak ada ngaji sampai sekali. Maka perjuangan untuk menjadi hafiz itu perjuangannya masya Allah. Hafal ini dulu, hafal ini dulu, hafal ini dulu. Banyak rintangan, banyak ujian untuk menjadi seorang. Sampai lanjutkan pada juz dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Tapi jangan kayak orang tinggalnya hafal 30 juz insyaallah dibacanya. Berapa surat? 114 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب juz 1, juz 2, dan juz lainnya itu bersamaan ayat-ayatnya. Contoh, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَ اللَّهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Ada ayatnya lagi, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَ اللَّهِ Oke, dokter, semua hidayah. Boleh, boleh.